Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirinillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-hadhanah, pembahasan tentang hak pengasuhan anak. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1182. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1183 dan 1184. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzah li khalatiha wa qala al khalatu bi manzilatil akhrajahu al Bukhari. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma, dan dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzah li khalatiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan putrinya Hamzah untuk bibinya. Faqala, dan beliau bersabda, al-khalah bimanzilatil al-khalah, saudara perempuannya ibu, itu kedudukannya adalah seperti ibu. Akhrajahu al-Bukhari, hadis dikeluarkan oleh al-Bukhari. Wa akhrajahu Ahmad min hadithi Aliyin radhiyallahu anhu wa qala wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidah. Akhrajahu Ahmad min hadithi Aliyin radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari hadis Ali, semoga Allah meridainya. Faqala, maka Nabi bersabda, wal jariyatu inda khalatiha, dan anak perempuan itu pada asuhan khalahnya, yaitu saudara perempuannya ibu. Fa innal khalata walidah, maka sesungguhnya khalah, saudara perempuannya ibu, itu adalah seperti walidah, seperti ibu. Saya ulangi, dan dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi SAW memutuskan putrinya Hamzah untuk khalahnya, yaitu untuk bibinya, maksudnya adalah saudara perempuannya ibu. Dan beliau bersabda, al-khalah itu, saudara perempuan ibu itu, kedudukannya seperti ibu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari hadis Ali, semoga Allah meridainya, maka Nabi bersabda, dan anak perempuan itu pada pengasuhan khalahnya, saudara perempuannya ibu. Maka sesungguhnya al-khalah, saudara perempuan ibu, itu adalah seperti ibu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad al-Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hak pengasuhan anak ketika hak pengasuhan ibu itu gugur. Apakah gugur karena sebab ibu itu menikah setelah bercerai dengan suaminya, atau karena ibu meninggal dunia, atau karena ada penghalang-penghalang lain yang menghalangi untuk mengasuh anak. Siapa yang berhak setelah ibu dijelaskan di dalam hadis ini. Di mana di dalam hadis ini? Pada hadis yang pertama, hadis Al-Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan anak perempuannya Hamzah, memutuskan putrinya Hamzah, yang berhak untuk mengasuh itu adalah khalahnya. Khalahnya putrinya Hamzah, yaitu saudara perempuannya ibu. Saudara perempuannya ibu, yaitu saudara perempuannya istrinya Hamzah. Ibu bagi putrinya Hamzah. Itu khalah. Kalau dalam istilah kita orang Indonesia dan juga dalam bahasa Indonesia, antara saudara perempuannya ayah, saudara perempuannya ibu, itu sama. Semuanya namanya bibi, ya kan? Semuanya namanya bibi. Saudara perempuannya ayah yang namanya bibi, saudara perempuannya ibu juga namanya bibi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau saudara perempuannya ayah itu ammah, saudara perempuannya ibu kholah. Sebagaimana kalau laki-laki, saudara laki-lakinya ibu itu al-khol, saudara perempuannya ayah al-am. Kalau dalam bahasa ini sama, semuanya paman. Saudara perempuannya ibu, saudara laki-lakinya ibu ya paman, saudara laki-lakinya ayah juga paman. Namun kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau al-khalah itu saudara perempuannya ibu, adiknya ibu, kakaknya, apakah adik perempuannya ibu, kakak perempuannya ibu, dan selanjutnya itu namanya al-khalah. Nah, kalau saudara perempuannya ayah, adik perempuannya ayah, kakak perempuannya ayah, dan selanjutnya itu al-ammah. Nabi SAW memutuskan tentang siapa yang berhak untuk mengasuh putrinya Hamzah. Nabi putuskan yang berhak untuk mengasuh anak perempuannya Hamzah. Hamzah itu paman Nabi SAW. Yaitu kholahnya. Siapa kholahnya? Kholahnya saudara perempuannya ibu dari putrinya Hamzah, saudara perempuannya istri Hamzah, kholahnya putri Hamzah, itu adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Dan Nabi menjelaskan alasan, sebab kenapa Nabi memutuskan seperti itu. Dan kenapa kholahnya itu yang lebih berhak untuk mengasuh. Nabi menjelaskan. Alasannya adalah al-kholatu bimanzilatil um. Al-kholah, saudara perempuan ibu itu adalah kedudukannya seperti ibu. Ketika suami istri bercerai, memiliki anak kecil, yang berhak untuk mengasuh adalah ibunya, selama ibunya belum menikah. Tapi kalau kemudian hak pengasuhan ibu ini gugur, hak pengasuhan ibu ini gugur karena sebab ibunya, karena ibu itu meninggal, atau karena menikah, atau karena ada penghalang lain yang menghalangi terhadap pengasuhan anak, karena sebab mungkin murtad atau yang lainnya, maka al-khalah ini yang berhak untuk mengasuhnya. Kemudian di dalam hadis berikutnya, hadis yang ke-1184, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan alasan dan sebab kenapa Nabi memutuskan yang berhak untuk mengasuh putrinya Hamzah itu adalah khalahnya bagi putrinya Hamzah tersebut, yaitu Asma bintu Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Nabi menyebutkan alasannya adalah wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalah walidah. Anak perempuan itu adalah diasuh oleh khalahnya, oleh bibinya dari ibu, yaitu saudara perempuannya ibu. Maka sesungguhnya al-khalah itu adalah walidah. Al-khalah walidah maksudnya adalah al-khalah bimanzilatil walidah. Khalah, saudara perempuan itu, saudara perempuan ibu itu kedudukannya adalah seperti ibu. Telah kita ketahui bersama pada pembahasan yang telah lewat bahwasanya manusia yang paling berhak untuk mengasuh anak kecil atau manusia yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Ya, yang hak tersebut tidak bisa dicabut karena memang orang tua itu adalah yang paling bisa untuk menjaga, memperhatikan, mengurus, mengerti tentang perkara yang paling maslahat dan mengerti tentang perkara yang bermadarat bagi anak. Sehingga yang paling berhak untuk mengasuh anak itu adalah kedua orang tua. Ini ketika kedua orang tua itu masih utuh sebagai kedua orang tua. Maksudnya belum berpisah antara ayah dan ibu. Nah, ketika kedua orang tua itu berpisah, bercerai umpamanya, maka siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak? Ketika itu yang paling berhak untuk mengasuh anak itu adalah ibu, ya. Yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah ibu. Selama ibu itu belum menikah, itu yang paling berhak untuk mengasuh anak. Dan perkara ini ijma' di kalangan ulama. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama sepakat. Lah kemudian, urutan berikutnya, setelah ibu, siapa yang paling berhak untuk mengasuh? Nah setelah itu, para ulama ada beda pendapat. Kalau jumhur ulama, kalau mayoritas ulama itu berpendapat berdasarkan hadis ini bahwa yang lebih berhak untuk mengasuh setelah ibu atau setelah hak pengasuhan ibu itu hilang adalah saudara perempuannya ibu, yaitu al-khalah. Nah, yang menjadikan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak setelah ibu, setelah hak pengasuhan ibu itu hilang, siapa yang berhak mengasuh anak setelah itu? Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan seperti yang tadi saya sebutkan, yang telah saya sebutkan tadi, yaitu saudara perempuannya ibu. Sebagian ulama yang lain menyatakan yang lebih berhak itu adalah saudara perempuannya ayah. Yang menjadikan adanya perbedaan pendapat dengan para ulama ini adalah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan ketika suami istri bercerai kemudian dalam keadaan memiliki anak kecil, yang berhak mengasuh anak itu adalah ibunya, bukan ayahnya. ibu lebih berhak dan ibu lebih didahulukan dalam hal mengasuh anak ketika suami istri itu bercerai. Kenapa Rasulullah SAW memutuskan seperti itu? Apa sebabnya? Apakah karena semata-mata wanita yang dipilih? Kenapa didahulukan ibu daripada ayah? Karena ibu adalah wanita. Wanita akan lebih perhatian daripada anak. Apakah didahulukannya ibu adalah dari sisi jalur ibunya lebih didahulukan daripada jalur ayah atau karena wanitanya? Sebagian ulama menyatakan ditentukan ibu, didahulukannya ibu daripada ayah untuk mengasuh anak itu adalah semata-mata karena wanita. Sebagian ulama menyatakan wanita dan dari jalur ibu. Nah, menurut pendapat yang menyatakan bahwa ditentukannya ibu lebih berhak mengasuh daripada ayah ketika terjadi perceraian karena semata-mata wanita. Kalau karena semata-mata wanita, maka setelah hak ibu ini gugur untuk mengasuh anak, maka berpindahnya kepada wanita tapi jalur ayah. Karena dari sisi kekerabatan lebih kuat. Sehingga saudara perempuannya ayah, sebelum saudara perempuannya ayah, itu adalah nenek, tapi dari ayah. Nenek dari ayah, terus kemudian ke atas. Nenek dari ayah, kemudian ke atas. Setelah ibu hak pengasuhannya gugur. Kemudian setelah itu saudara perempuan yang dari ayah, saudara perempuan yang dari ayah. Jadi perempuan-perempuan, wanita-wanita, tapi dari jalur ayah. Ini pendapat sebagian ulama. Dan itu yang dipilih, dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Nah, kalau ulama yang berpendapat wanita tapi jalur ibu, wanita tapi dari jalur ibu, ya kalau hak pengasuhan ibu sudah gugur, ya saudara wanita tapi yang saudara-saudaranya ibu, nenek dari ibu, kemudian saudara kandungnya ibu, dan selanjutnya yang hubungannya lebih dekat tapi dari jalur ibu. Begitu. Tapi dari jalur ibu lah perbedaan pendapat dengan para ulama dari sisi ini. Ya, wanita dari jalurnya ayah atau wanita dari jalur ibu, itu yang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullah itu menguatkan wanita tapi yang dari jalur ayah, sehingga kalau ibu hak pengasuhannya gugur, maka ke wanita tapi dari jalur ayah. Nah, dan itu juga yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' di jilid yang kelima di halaman yang ke-26. Sehingga terkait dengan masalah hadis ini, bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang apabila hak pengasuhan ibu itu gugur karena meninggal dunia atau karena sebab yang lain, ya, karena meninggal dunia atau sebab yang lain, maka yang menempati ibu itu adalah kholah bagi anak yang diasuh. Kemudian hadis ini tidak bertentangan dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca. Hadis ini tidak bertentangan dengan ketetapan dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca, yaitu pada hadis yang pertama di dalam bab ini atau hadis yang ke-1180. Di mana di dalam hadis tersebut ketika ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Kemudian suaminya mau mengambil anak tersebut mau diasuh oleh suaminya. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi dan mengadukan problem yang dihadapi. Kemudian Nabi menyatakan, anti ahakku bihi malam tangki. Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut selama kamu belum menikah. Kamu lebih berhak terhadap anak tersebut. Kamu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut selama kamu belum menikah. Lah hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita bahas. Di mana pada hadis yang sedang kita bahas di sini, Nabi SAW memutuskan yang berhak mengasuh putrinya Hamzah adalah kholahnya, yaitu Asma bintu Umais, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Di mana kholahnya anak tersebut dalam keadaan punya suami. Kenapa dalam keadaan punya suami kok kemudian mengasuh anak kecil? Bukankah Nabi memutuskan ibu yang berhak mengasuh anak itu selama ibu itu belum nikah? Kenapa kemudian Nabi memutuskan bahwa putrinya Hamzah diasuh oleh kholahnya, padahal kholahnya punya suami, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang Nabi memutuskan kamu lebih berhak untuk mengasuh anak selama kamu belum menikah, padahal kholahnya putrinya Hamzah itu Asma bintu Umais dalam keadaan punya suami? Lah ini tidak bertentangan dengan dua hadis ini dikompromikan, atau dengan istilah lain dengan thariqatul jam'i, bahwa hak pengasuhan ibu itu tidak gugur atau boleh tetap mengasuh anak walaupun sudah menikah selama suaminya ridho. Kalau suaminya ridho, maka tidak mengapa dan boleh ibu itu tetap untuk mengasuh anak. Seandainya umpamanya ada suami istri bercerai, dalam keadaan punya anak kecil. Kemudian istrinya yang punya anak kecil itu yang berhak untuk mengasuh anak. Kemudian menikah. Nah, ketika suami yang kedua ridho untuk istrinya tetap mengasuh anaknya, maka hak pengasuhan ibu untuk mengasuh anak tetap masih ada dan diperbolehkan. Sebagaimana ketika suami dari khalahnya putri Hamzah ridho untuk istrinya mengasuh putrinya Hamzah, maka istrinya tetap memiliki hak untuk mengasuh anak itu, mengasuh putrinya Hamzah. Karena Nabi SAW memutuskan bahwa yang berhak mengasuh anak itu adalah ibu. Ketika ibu bercerai dengan suaminya selama belum menikah, Nabi tetapkan seperti itu. Itu adalah agar supaya hak dari kedua belah pihak tidak ada yang terlantar, tidak ada yang terlalaikan. Hak suami terhadap istri ini sangat besar. Dan istri harus memenuhi hak tersebut. Harus melayani dan memenuhi hak suami dengan baik. Kalau hak suami ini terlantarkan karena sebab anak, ini tidak dibenarkan. Demikian juga anak punya hak pengasuhan. Lah Nabi putuskan yang berhak untuk mengasuh anak ketika suami istri bercerai adalah ibunya selama belum nikah. Ini dalam rangka untuk menjaga hak anak dan hak suami itu terjaga, tidak terlantar. Adapun ketika dua-duanya bisa terjaga, ya, suami ridho untuk istrinya itu mengasuh anaknya. Suami ridho untuk istrinya mengasuh anaknya. Sehingga kalau ada hak-hak suami yang tidak bisa terpenuhi dengan sempurna, suami sudah ridho haknya tersebut, itu tidak ditunaikan, maka ini perkara yang diperbolehkan. Hal ini adalah perkara yang diperbolehkan. Karena pada intinya juga tentang masalah pengasuhan anak ini adalah siapa yang paling bisa untuk memberikan dan menjaga kemaslahatan anak dan memelihara dari perkara-perkara yang memadorotkan anak, itulah yang paling berhak untuk mengasuh anak. Karena itu Asy-Syalib Basam dalam kitabnya Tautul Ahkam, beliau menyatakan annal la tasqutu hadhanatuha idza radiya zawjuha biqiyamiha biha, bahwa ibu hak pengasuhannya itu tidak gugur apabila suaminya ridho terhadap istri untuk menunaikan hak pengasuhan anak. Li'annaha lam tasqut anha illa li'ajli tafarruq li huquqiz zauj. Karena sesungguhnya hak itu tidak gugur, ya, hak itu tidak gugur kecuali karena sebab istri itu terlalaikan dengan mengasuh anak. Karena itu apabila suami itu ridho istrinya mengasuh anak, maka hak itu tetap ada pada istri. Jadi bukan suatu keharusan kalau ada suami istri bercerai dan punya anak kecil, kemudian istrinya menikah, bukan berarti kemudian istri itu tidak boleh dosa mengasuh anaknya, tidak. Tidak berarti istri itu haram untuk tetap mengasuh anak, tidak. Kalau dalam keadaan suaminya ridho, maka hak ibu untuk mengasuh anak tidak gugur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kepada putrinya Hamzah untuk diasuh oleh kholahnya, oleh bibinya, yaitu saudara perempuannya ibu. Dan Nabi SAW memutuskan seperti ini, itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Di mana ketika Ja'far bin Abi Thalib, ketika Hamzah paman Nabi SAW meninggal dunia dalam perang Uhud, kemudian meninggalkan seorang putri dan kemudian ibunya meninggal, maka berselisih dan berebut tiga orang untuk mengasuh putrinya Hamzah, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saudaranya Ali bin Abi Thalib yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Mereka berselisih masing-masing mengaku berhak untuk mengasuh. Masing-masing mengaku berhak untuk mengasuh. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dirinya lebih berhak untuk mengasuh putrinya Hamzah dengan alasan hiya ibnatu ammi. Putrinya Hamzah itu adalah putri paman saya. Putri paman saya. Hamzah itu adalah pamannya Ali bin Abi Thalib. Karena Hamzah ini adalah kakak beradik dengan ayahnya Rasul, dengan pamannya Rasul, dengan bapaknya, ayahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib, kakak beradik. Sehingga putrinya Hamzah adalah anak paman Ali bin Abi Thalib. Dengan alasan itu, dia mengaku lebih berhak untuk mengasuhnya. Kemudian Zaid bin Harithah menyatakan lebih berhak untuk mengasuh putrinya Hamzah dengan alasan bintu akhi bil mu'akhati al-islamiyah. Putrinya Hamzah itu adalah putri saudara saya. Putri saudara saya. Tapi saudara karena dipersaudarakan oleh Nabi. Dulu ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, di sana Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, masing-masing dipersaudarakan sehingga menjadi saudara karena Islam. Nah, di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi itu Zaid bin Harithah dengan Hamzah. Nah, sehingga dengan alasan itu putrinya Hamzah adalah anak saudara laki-laki saya. Sehingga dia seperti keponakan saya. Sehingga Zaid bin Harithah merasa lebih berhak untuk mengasuh putri Hamzah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menyatakan beliau lebih berhak untuk mengasuh putri Hamzah dengan alasan dua. Yang pertama seperti alasannya Ali bin Abi Thalib, bahwa putrinya Hamzah itu adalah putri pamannya. Yang kedua, bahwa istrinya adalah bibinya. Istrinya itu adalah kholahnya. Suaminya adalah sepupu dengan putrinya Hamzah. Putrinya Hamzah adalah anak pamannya. Istrinya itu kholahnya. Nah, ketika tiga sahabat ini masing-masing mengaku dan berharap bisa mengasuh putrinya Hamzah, kemudian terjadi perselisihan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan seperti dalam hadis ini. Nabi putuskan bahwasannya yang berhak mengasuh putrinya Hamzah adalah kholahnya dia, yaitu istri Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib itu Asma bintu Umais. Nah, ini ketika hak pengasuhan ibu itu gugur karena sebab meninggal dunia atau karena sebab yang lain. Ya. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa hak pengasuhan itu bisa gugur dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah ketika ibu atau hak pengasuhan itu diantaranya adalah ketika yang berhak untuk mengasuh menikah seperti ibu menikah. Atau karena tujuan dari pengasuhan anak itu tidak ada, hak pengasuhan juga gugur. Hak pengasuhan itu tidak ada, atau tujuan dari pengasuhan itu tidak ada, seperti orang yang tadinya berhak untuk mengasuh anak itu tidak bisa mengasuh anak, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, yang maslahat untuk anak. Tidak bisa menjaga agama anak, tidak bisa menjaga mendidik anak, tidak bisa menjaga anak dari perkara-perkara yang membahayakan anak. Maka gugur hak pengasuhannya. Ya. Demikian juga gugur menurut pendapat sebagian ulama adalah karena berbeda agama. Nah. Sehingga mengasuh anak itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat. Al-hadunah mengasuh anak itu adalah seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, al-tifaq fid-din, sama agama, sama agama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa orang yang mengasuh anak itu memiliki hak yang sempurna. Hak yang sempurna itu adalah berakal dan baligh. Kemudian syarat yang ketiga adalah antakuna aminah. Syarat yang ketiga adalah aminah, terpercaya. Terpercaya untuk mengasuh anak. Itu syarat yang ketiga. Dia kan amanah, itu artinya dia akan menunaikan. Akan menunaikan hak pengasuhan itu dengan sebenarnya. Ya. Kalau tidak menunaikan hak-hak pengasuhan, itu namanya khianat. Dan syarat mengasuh anak itu adalah aminah. Itu amanah. Terpercaya. Dan yang keempat adalah takuna qadiratan ala tarbiyatil walad wasiyanatih. Yang keempat itu adalah mampu untuk mendidik dan menjaga anak. Itu empat syarat dari syarat-syarat mengasuh anak. Al-ittifaqu fid-din, sama dalam agama. Kemudian antakuna al-hadinah kamilatal ahliyah, orang yang mengasuh anak itu memiliki hak yang sempurna, yaitu berakal dan baligh. Syarat yang ketiga adalah antakuna aminatan al-mahdhun, yang ketiga itu adalah amanah dalam mengasuh anak. Amanah itu lawannya khianat, ya, akan menunaikan hak-hak pengasuhan. Dan yang keempat adalah antakuna qadiratan ala tarbiyatil walad wasiyanati, mampu untuk mendidik dan menjaga anak. Itu empat syarat dari syarat-syarat mengasuh anak. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, kemudian tidak ada penghalang-penghalangnya, maka hak pengasuhan anak itu baru menjadi hak orang yang memenuhi syarat tadi. Dan sebagaimana di dalam qawaid al-fiqhiyah, di sana disebutkan la yatimul hukmu illa idza tamaa kullu syurut wa intafatil mawani. Hukum itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat dan penghalang-penghalang itu hilang. Hukum pengasuhan anak ada jika syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tidak ada. Ya. Sholat dikatakan hukumnya sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tidak ada. Demikian juga hukum-hukum yang lainnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan hari berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.